Mitra bisnis, pembaca Kompas menulis, prioritas paling penting yang harus difokuskan Indonesia saat ini adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena menurutnya, sewaktu hukum jadi panglima, semuanya akan beres. Mulai dari akan ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemerintah, pemasukan pajak optimal, biaya proyek efisien, pengusaha ada kepastian, kesempatan bekerja meningkat, dan seterusnya menuju Indonesia yang lebih baik. Seperti halnya Singapura dan Malaysia, di mana rakyatnya takut melanggar hukum sehingga negaranya maju. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda soal ini? Jadi memang kompleks ya masalah yang kita hadapi. Hukum yang akan kita tegakkan pun sedang bermasalah. Hukum yang kita tegakkan itu belum tentu menjamin keadilan juga. Padahal substansi yang diharapkan untuk ditegakkan itu keadilannya, bukan teks-teks undang-undang, teks-teks peraturan. Nah, jadi dengan kata lain, masalah kita sudah menyeluruh. Memang perlu ada overhaul, ya, suatu penataan kembali secara besar-besaran. Dan untuk itu kita memerlukan leadership yang bersedia untuk tidak populer, yang bersedia melakukan pembenahan, penataan, meskipun ya boleh jadi kontroversial dan tidak menguntungkan popularitas dari pemimpin yang ambil keputusan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, yang harus kita benahi itu dari hulu ke hilir. Dan tidak mungkin kita berharap hanya dari KPK sendiri, atau kejaksaan sendiri, atau kepolisian sendiri. Tidak bisa. Jadi harus menyeluruh, dan karena itu harus ada dirijen gitu. Misalnya sekarang ada KPK. Oke, KPK kita perkuat dengan kinerjanya yang sekarang. Oke, sudah baik ini. Sudah baik dan tetapi apa yang dilakukan oleh KPK ini kan di sektor hilir. Selama sektor hulunya tidak berfungsi, nggak bisa menyelesaikan. Memasukkan orang ke penjara itu bukan solusi. Makin banyak orang masuk penjara, belum tentu makin beres. Karena sekarang untuk diketahui semua penjara sudah penuh. Jadi sanksi penjara itu bukan solusi. Jadi kita harus perhatikan juga mulai dari hulu. Di hulunya itu penataan sistem. Di hulunya itu pencegahan. Memang benar KPK itu punya fungsi untuk mencegah. Tapi fungsi pencegahan di KPK itu terbatas. Jadi maksud saya itu untuk menggambarkan bahwa fungsi pencegahan yang utama itu bukan di KPK, yaitu di pemerintah. Nah, tugas ke pemimpin negara itu untuk melakukan fungsi pembenahan sistem dan pencegahan. Gitu. Jadi seandainya ini efektif ya, ukurannya itu makin sedikit jumlah kasus, makin sukses pencegahannya. Makin banyak jumlah kasus, makin sukses KPK-nya. Jadi kalau banyak orang masuk penjara, itu bukan prestasi dari pemerintah, tapi prestasi KPK di sektor hilir. Prestasi pemerintah itu harus dicerminkan dalam sedikitnya jumlah kasus. Nah, jadi bagaimana caranya itu ya? Jadi pertama, sistem harus dibenahi. Kedua, pengawasan internal atasan harus diefektifkan. Jadi sebenarnya, misal ya, kalau dipastikan semua atasan bertanggung jawab pada anak buahnya untuk tidak korupsi, dan kita iringi dengan sistem sanksi, misalnya, kalau ada eselon 4 yang korupsi, terbukti korupsi, eselon 3 atasannya tidak boleh dibiarkan tidak bertanggung jawab, harus dipecat. Kalau eselon 3-nya korupsi, eselon 2 atasannya walaupun tidak ikut korupsi, harus dipecat karena dia bertanggung jawab. Kalau eselon 2-nya korupsi, eselon 1-nya dirjennya mesti dipecat. Dirjennya korupsi, menterinya mesti dipecat. Menterinya korupsi, ya kan? Ya, pimpinannya harus mundur gitu loh. Jadi harus ini bukan hanya wacana, bukan hanya apa ya retorika, harus dipraktekkan sehingga betul-betul sistem pengawasan atasan itu efektif. Itu satu. Yang kedua, tugas pimpinan itu sebenarnya ada tiga, nggak banyak-banyak. Yang pertama adalah sistem building. Ya, menata, membangun, memperbaiki, mengupdate sistem di lingkungan tanggung jawabnya. Sistem kerja, ya. di lingkungan tanggung jawabnya. Sistem aturan. Yang kedua tugasnya memastikan sistem itu efektif bekerja, ditegakkan. Itu yang kedua. Jadi jangan hanya sistemnya sudah baik tapi nggak dipastikan bahwa itu berfungsi dengan efektif. Yang ketiga tugas pimpinan di semua lapisan, mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, tugas pimpinan itu menjadi role model, jadi contoh. Jadi bukan membuat aturan untuk orang lain saja yang menegakkannya, untuk diri sendiri juga. Nah jadi tiga tugas ini harus dipraktekkan di semua lapisan kepemimpinan. Jadi kejahatan di tingkat rakyat itu miru aja dari apa yang dilakukan oleh yang di atas. Jadi penegakan hukum kita harus mulai dari soal korupsi ini, kejahatan jabatan. Nah itu saya kira begitu jawabannya. Demikian pakar hukum tata negara Jimli Asidiki. Saya Wendy Lim.